ujian yang berbentuk daripada hukum ahkam Allah Subhanahu Wa Taala, kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan di atas bahu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'atammahunna. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun telah memberikan ganjaran kepada beliau dengan menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam, imam untuk semua manusia. Semua yang datang selepas Nabi Ibrahim alaihissalam adalah makmum kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita katakan ia termasuk juga para anbiya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengambil kesempatan untuk meminta juga supaya nikmat tersebut, keimaman tersebut diberikan juga kepada anak cucunya, zuriatnya. Maka Allah SWT mengatakan ya, tetapi bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kezaliman, lebih-lebih lagi orang-orang yang melakukan kezaliman yang terbesar iaitu kekufuran, maka mereka tidak akan mendapat ganjaran ini, tak boleh menjadi imam. Kemudian Allah SWT juga telah menerangkan bagaimana bagaimana selepas itu Allah SWT telah memberikan nikmat kepada Nabi Ibrahim AS dengan menjadikan kota Mekah itu sebagai tempat kembali. Itu insyaAllah ayat-ayat yang akan datang. Kita lihat kalau yang ada kitab muka surat 205. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Isma'ila an tahira baiti للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Yang artinya, dan yakni ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat solat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa dia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini dua buah ayat yang masih lagi menceritakan tentang dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini satu dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata dengan hamba-hamba yang dipilih. Yang dalam hal ini kita maklum bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata. Kita dapati banyak di qala dan sebagainya, ataupun qulna, kami berkata. Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata dengan hamba-hambanya. Tetapi secara khusus Allah SWT berkata kepada para nabi-nabinya melalui jalan wahyu. Ada yang diberikan ataupun Allah SWT berkata-kata dengan mereka dengan melalui hijab, melalui hijab, bukan secara langsung. Ada yang melalui wahyu, yang ini melalui orang tengah, yang ini melalui Jibril alaihissalam. Ada yang melalui hijab, yang ini tak ada lagi orang tengah. Jadi boleh dengar langsung suara Allah SWT sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, juga Nabi kita Muhammad SAW. Adapun dalam hal ini, iaitu firman Allah SWT ini dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak kita ketahui bagaimana. Baik, jadi mungkin kalau secara umumnya Nabi-Nabi itu diberikan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam, mereka tidak langsung mendengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idznihi ma yasha. Taklah seorang manusia itu Allah berkata-kata dengannya melainkan illa wahyan aw min wara'i hijab, melalui wahyu, melainkan melalui wahyu ataupun di belakang hijab, tidak direct depan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Aw yursila rasulan, ataupun Allah SWT berikan atau mengutuskan rasul, fayuhya bi idznihi ma yasha, maka dia pun memberikan wahyu kepadanya apa yang dia kehendaki. Jadi itu kata Allah SWT, bagaimana Allah SWT berkata-kata dengan hamba-hambanya. Jadi tak boleh seseorang itu berkata-kata secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengatakan wahyu dalam ayat yang pertama itu adalah dalam bentuk ilham. Wahyu juga boleh dimaksudkan atau diartikan dengan makna ilham. Dan wahyu itu kalau dalam istilah adalah satu pemberitahuan dengan secara tersembunyi dan cepat. Nah, itu wahyu. Allah SWT pun ada beri wahyu kepada binatang-binatang, kepada semut, kepada lebah. Dan juga Allah SWT memberikan wahyu kepada ibunya Musa alaihissalam. Jadi adakah ia seperti wahyu yang Allah SWT berikan kepada Nabi-Nabi? Jawabnya tidak. Tapi dalam akidah, atau dalam bab akidah, bab wahyu ini, wahyu yang khusus kepada Nabi-Nabi lain daripada yang kepada selain Nabi. Orang yang bukan Nabi tak akan dapat wahyu seperti itu. Ya, ini berkata-kata dengan Allah SWT secara langsung melalui hijab ataupun melalui Jibril alaihissalam. Allah kata illa wahyan aw min wara'i hijab. Melainkan wahyu, melainkan daripada sudut wahyu ataupun daripada cara wahyu ataupun daripada belakang hijab. Baik. Sedikit tentang itu, kemudian kita lihat ayat kembali, wa idh ja'alna al-baita, kata Allah SWT, dan ingatlah. Wa idh ni artinya dan ketika. Dan kat situ mesti kita letakkan dan ingatlah. Wadhkur idh, ada benda, ada kalimat yang tidak ada kat situ, yang dihilangkan. Tetapi diketahui maksudnya, iaitu wadhkur, ingatlah. Siapa yang kat depan tu? Yang paling pertama sekali adalah Nabi Muhammad SAW, kerana beliaulah yang menerima wahyu. Dan juga siapa saja yang sesuai kita berikan khitab ini. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah, ja'alnal baita matabatan linnas, kami jadikan rumah itu matabah. Apa arti matabah? Tempat berkumpul. Dan matabah dari kalimat tabah yatubu, taubun, baju. Dan baju dipanggil baju kenapa? Sebab dia mengelilingi orang tersebut yang memakainya, betul tak? Dia cover. Jadi dia mengelilingi, dia tutup. Jadi tabayatu artinya dia kembali. Ingatlah ketika kami jadikan rumah itu tempat kembali. Maka artinya tempat kembali untuk manusia. Jadi kenapa dipanggil tempat kembali? Kerana manusia memang kembali ke Baitullah setiap tahun kurang-kurangnya untuk buat haji. Kerana ada musim haji tiap-tiap tahun. Kemudian ada umrah. Itu kalau dengan kita katakan mereka kembali dengan badan mereka. Tapi apakah manusia kembali ke Baitullah hanya dengan badan mereka? Jawabnya tidak. Manusia kembali ke Baitullah setiap hari. kurang-kurangnya 5 kali sehari semalam. Tetapi mereka tidak kembali dengan badan mereka, mereka pergi sana, tetapi mereka kembali dengan hati-hati mereka. Sebab setiap kali mereka tunaikan solat fardu 5 waktu, mereka menghadap dan mengingati kiblat. Maka ini adalah satu syarat sahnya solat kita. Itu Allah SWT jadikan itu sebagai memuliakan rumah ini. Jadi ada tempat yang kembali, manusia kembali. Baita wa ja'alnal baita matabatan lillas. Ja'alna artinya sayarna, yang artinya kami jadikan. Allah SWT tak kata kami ciptakan lagi. Sebab Allah dah ciptakan rumah tersebut, tapi fungsinya kami jadikannya. Dan bila Allah SWT jadikan dia, dia mesti berlaku. Sebab dia dah dikira sebagai takdir Allah SWT, ketentuan Allah SWT yang kau ni. Bukan hukum aja. Orang mesti buat haji, orang mesti buat umrah, orang mesti apa? Menghadap kiblat apabila mereka menunaikan solat, bila mereka mampu. Itu bukan hukum aja. Kalau orang tak buat, maka tak adalah. Apa ni kita katakan? Rumah Allah SWT itu jadi tempat berkumpul, tempat kembali. Boleh tak agak-agaknya satu hari semua orang tak buat haji, semua orang tak wakaf, tak ada orang pun dekat Kaabah, tak ada orang dekat Baitullah, tak ada orang solat menghadap Kaabah. Kalau hukum saja mungkin boleh, tapi tak mungkin berlaku. Sebab Allah SWT dah letakkan dia sebagai hukum, kemudian Allah SWT meletakkannya sebagai satu ketetapan takdir. Mesti ada orang, tak akan kosong. Bahkan kata orang-orang yang buat kajian, kalau mereka keluar ke bumi, keluar daripada bumi, tengok daripada atas, kalau azan tu boleh dengar tu, maknanya dia boleh dengar daripada, kalau daripada timur tu, waktu dia kan bergerak kan, sampai pusing satu round. Maknanya semua tu daripada Mekah tu, kalau kita ambil Mekah tu, ada pusing balik sampai situ. Maknanya suara azan tu menyeluruh sampai semua pelosok dunia. Dan kemudian lepas orang solat, lepas tu sebelah situ pula solat, sebelah dia solat, sebab waktunya tu berbeza-beza kan. Itu menunjukkan kebesaran Allah SWT sebenarnya yang menetapkan demikian. Kata orang kalau boleh nak semua solat sama waktu, boleh tak solat semua sama waktu? Orang Malaysia, Singapura, Indonesia, sampai Thailand, semua satu dunia nak solat sama waktu, boleh ke tak? Semua belakang imam Masjidil Haram, semayang kat depan komputer boleh lah, ke depan TV ya, ada satellite TV ke, boleh? Tak mungkin. Itu bukan tujuan. Okay. Tujuannya adalah rumah Allah SWT jadi matabah, jadi tempat kembali. Jadi bukan hanya dengan badan saja. Kalau tak dengan hati buat apa? Ada orang depan Kaabah, depan Hajar Aswad, tapi kepala dia ingat apa? Habis solat aja aku nak cium Hajar Aswad. Tak khusyuk pun. Ada yang macam gitu, merebut-rebut. Jadi bukan. Yang kita nak adalah kita kembali ke rumah Allah SWT itu dengan hati kita. Dan bukan hanya kerana rumah tersebut, tetapi kenapa? Sebab dia adalah rumah Allah SWT. Yang ini Allah SWT muliakan dia, dijadikan syiar untuk mentauhidkan, mengagungkan Allah SWT. Untuk kita orang Islam masih kekal sampai sekarang, tak pecah-pecah lagi. Tak ada kita katakan apa ni roboh lepas tu hilang. Ni ribuan tahun. Berbanyak apa yang kat dalam dunia ni yang boleh kekal sampai ribuan tahun? Mungkin piramid lah. Banyak dah tak ada dah. Tapi rumah Allah SWT ini kekal. Walaupun pernah pecah, tetapi tetap ada juga tapaknya, tetap sama kelebihan Allah SWT berikan kepada rumah ini. Jadi itu fungsi utama Baitullah, rumah Allah SWT. Itu kita kena faham, dan kita dapatnya daripada ayat Al-Quran. Dan yang kedua, Allah SWT kata wa amna, kami jadikan rumah itu juga sebagai tempat yang aman. Jadi dia aman. Aman itu maknanya lawan daripada ketakutan. Tak ada ketakutan. Dan ketakutan bukan satu jenis. Ya, ini bukan satu level. Ketakutan macam-macam level. ketakutan yang paling mungkin besar sekali, kita takut kat dalam di kawasan masjid itu dibom ke ataupun diserang musuh ke dan sebagainya. Itu yang paling tinggi. Tapi mungkin yang kecil daripada itu pun ada takut lain pula, misalnya binatang buas ke, takut itu dan takut ini. Allah SWT kata, kami jadikan rumah Allah SWT itu sebagai tempat yang aman. Dan ini juga kata ulama, dia adalah satu ketetapan daripada sudut hukum dan juga daripada sudut takdir, yakni ketetapan sunnatullah, yakni dia mesti akan jadi aman katanya. Jadi kalau kita lihat, tak semestinya, dia lebih kepada daripada sudut hukum, kerana Allah SWT jadikan Masjidil Haram ini, tempat yang ada Kaabah ini, tempat yang aman, yang mana dari sudut hukumnya orang tak boleh buat kacau, orang tak boleh bunuh-membunuh lebih-lebih lagi. Dan sampai-sampaikan kata ulama, kalau ada orang yang membunuh orang lain di luar Masjidil Haram, bahkan di luar Mekah, dia bunuh orang mungkin dekat Jeddah, sekali orang dia lari, ya, dia dah lari, orang kejar dia, orang kejar dia, tapi orang dapat jumpa dia dekat mana? Dekat Masjidil Haram depan Kaabah. Boleh bunuh tak? Kata ulama, tak boleh. Sebab Allah kata amnan, kami jadikannya tempat yang selamat, tempat yang aman. Jadi selamat ada dekat situ. Tapi ulama kata tak macam gitu juga. Selagi dia dekat situ, kita tak boleh hukum dia dekat situ. Jadi kita tangkap dia, tak tangkap dia? Tangkap. Lepas dia nak solat, lepas dia nak tawaf, semuanya okey. Lepas tu kita apa? Tarik dia keluar daripada Masjidil Haram, ada kata keluar daripada Mekah terus, kemudian kita hukum hudud ataupun kisos ke atau apa saja. Itu yang apa, pendapat yang paling kuat sekali dalam masalah ini. Sebab kalau kita lakukan demikian, tak dinamakan rumah Allah SWT tersebut sebagai rumah yang aman. Jadi berperang di dalam Mekah ataupun di Masjidil Haram itu haram hukumnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang buat, ada juga yang menyerang kota Mekah dari dulu lagi, sampai sekarang. Sampai sekarang tak adalah, tetapi pernah berlaku. 20 tahun dahulu pernah ada orang yang terlalu gairah sangat dengan Islam, dia nak kekhalifahan, khalifah yang betul, bukan raja yang memerintah negeri tersebut sekarang, negeri Mekah sekarang. Jadi mereka pun kumpul orang ramai-ramai, ambil senjata, mereka hijack Masjidil Haram pada bulan haji, tak silap saya. Dan mereka ada imamnya, dan mereka minta orang semua bai'ah dia, dah dibai'ah lah, depan TV ke depan radio, mungkin tak ada TV lagi ke, depan radio, dia suruh orang bai'ah depan dia, di antara makam Ibrahim dengan Hajar Aswad, antara makam dengan Hajar Aswad. Macam hadis Nabi SAW tentang bagaimana Imam Mahdi itu dibai'at. Imam Mahdi dibai'at dalam sebuah hadis bahawa dia dibai'at antara makam Ibrahim dengan Hajar Aswad. Jadi diorang pun nak buat macam gitu. Jadi mereka tutup semua pintu yang masuk ke dalam Masjidil Haram, diorang tak kasi orang masuk, diorang tu. Adalah mereka dah berkuasa kat situ. Ini masih dalam berapa puluh, 20 tahun gitulah, ke lebih sikit. Pernah berlaku. Jadi mereka kata mereka lah taifah ataupun kumpulan yang menang, taifah Mansurah, kita gini dan sebagainya. Dan asalnya semuanya belajar dengan syekh, belajar dengan tok guru, ada juga mungkin budak universiti Islam di Madinah dan sebagainya. Kerana kegairahan mereka dah tak sabar sangat nak lihat nak lihat perubahan agaknya, nak lihat Islam itu di daulatkan dan sebagainya, mereka lakukan cara demikian. Akhirnya apa berlaku? Tak tahu pula ada kematian ke tidak, saya tak ingat. Tapi Syekh Bin Baz ada tulis secara panjang lebar di dalam salah satu daripada makalahnya. Kalau kita lihat kitabnya, makalah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, diceritakan tentang cara tersebut. Tak silap saya, dia mufti ke ataupun bukan dia, Allah Alam. Kemudian tidak dilakukan solat, solat jemaah tidak dilakukan ketika mereka berada di situ. Itu yang sedihnya. Dia pernah lah berlaku. orang tak berkumpul dengan badan mereka kat situ. Tapi dengan hati kat negeri lain dekat luar masih lagi baik. Dan akhirnya kita tahu bahawa askar daripada negeri Arab Saudi telah menyerang. Mungkin kat situ ada kematian, wallahualam. Tapi lepas itu mereka telah tangkap. Itulah yang terakhir 20 tahun dahulu. Tetapi sebelum itu lebih hebat berlaku . Ada waktu zaman haji dulu, waktu Iran dibenarkan buat haji. Jadi mereka datang, mereka buat kecoh, mereka bawa benda-benda yang boleh meletup-letup ataupun buat bakar-bakarkan kereta dan sebagainya. Dan apa yang berlaku adalah ada kematian. Sampai ada kematian ke tak silap saya antara orang-orang apa di Mekah, antara orang haji dengan orang-orang Iran tu. Mereka angkat gambar Ayatollah Khomeini dan sebagainya. Itulah berlaku. Dan selepas insiden tersebut, biasalah negeri Iran tak benar, rakyatnya tak dibenarkan buat haji. Lama tak dapat buat haji. Sampai saya rasa 15 tahun dahulu lah baru dibenarkan selepas itu. Jadi antara demikian ini mungkin berlaku lagi, Allahuakbar. Jadi tentang perkara tersebut, yakni rumah Allah SWT lah, kata kami jadikan, ingatlah bila kami jadikan di tempat kembali dan tempat yang aman. Kalau kita ambil sebagai hukum, yakni hukum syariat, haram buat kacau di Masjidil Haram, ya, itu jelas. Tapi kalau kita ambil juga sebagai satu ketetapan takdir, mungkin ada perkara-perkara yang mungkin yang menyalahi perkara tersebut. Tetapi kadang-kadang kita katakan benda yang seperti itu sekali dua kali tidak menyalahi apa keseluruhan ketetapan Allah SWT. Sebab kalau kita lihat ini sekali-sekali saja, sehingga kan taklah menyalahi hukum tersebut. Jadi boleh kita anggap itu sebagai dua-duanya sekali, syar'i dan kauni. Dan sebagai kisah saja, pernah berlaku zaman dahulu ni, tahun ratusan hijrah, yang ni berapa ratusan tahun yang lalu, ada kumpulan Qaramithah. Qaramithah ni punya akidah yang luar biasa akidahnya dah sampai dia macam Sufi campur dengan Syiah dan macam-macam. Dia sifat pun dia tolak dan macam-macam hal lagi. Dia ada falsafah daripada India dia bawa dalam akidahnya. Tapi macam mana mereka telah berkuasa di sebuah negeri, kalau tak silap saya, di daerah Mesir, kalau tak silap saya. Jadi mereka datang ke Mekah musim haji itu, mereka buat kacau dan mereka conquer Masjidil Haram. Biasalah semua nak dapat Masjidil Haram. Nasib baik tak berlaku sebagaimana berlaku kepada tentera Abraha, turunnya burung Ababil. Jadi mereka bunuh orang-orang yang sedang buat haji dengan ihram putih, berlumuran darah. Mereka bunuh, mereka campakkan kat mana? Dalam telaga Zamzam. Sampai Zamzam itu dah tak warna dia lagi, dah darah semuanya. Mereka campak itu je, mereka bunuh orang sedang tawaf. Patutnya itu tempat yang paling aman sekali kat dalam dunia. Baik, kemudian bukan itu saja. Sebelum mereka balik, mereka nak bawa buah tangan daripada Mekah. Orang bawa balik air Zamzam, Zamzam dah kotor. Jadi apa orang bawa balik? Hajar Aswad tu mereka ambil, bawa balik ke negeri mereka. Okay, tak salah saya dekat negeri mana, Krim ke tak salah saya, tak ingat kat mana. Dan ia ada di sana, yakni Hajar Aswad tu ada pada mereka, bukan satu bulan, bukan satu tahun, bertahun-tahun lamanya ada dekat sana. Jadi Kaabah itu tak ada Hajar Aswad. Kalau orang nak buat haji ataupun tak buat haji, nak tawaf, kan sunnahnya apa, nak cium Hajar Aswad. Start daripada Hajar Aswad, Hajar Aswad dah tak ada, macam mana? Alhamdulillah, benda ni tak susah. Anggap saja seperti dia ada, tak pasal. Begitu mereka berkuasa lama. Kalau kita baca kitab-kitab menerangkan tentang Kirab, yang kumpulan puak-puak dalam Islam yang menamakan diri mereka Islam pun, ada kes macam gini. Demikianlah, kalau dah melampau, dah keluar daripada manhaj al-sunnah wal-jamaah, manhaj sahabat, boleh jadi sampai macam itu. Boleh jadi sampai macam itu. Sebab manusia ni kan, bila dia ikut awal nafsu, ikut bertaksub dengan ketuanya, dia boleh ditunggangi jadi macam kuda untuk iblis dan tentera-tenteranya. Sampai sanggup bunuh orang-orang yang beriman. Pada mereka ni bukan orang beriman. Yang beriman hanya dia saja, kumpulan dia saja, kumpulan para nifaq. dan akhirnya dikembalikan Hajar Aswad tersebut ke tempat asal. Alhamdulillah. Pernah berlaku sama macam itu. Jadi dalam ayat ini Allah SWT terangkan memang asalnya Allah jadikan rumah Allah SWT Al-Bait. Dinamakan Al-Bait, the house, rumah itu, yakni Baitullah, sebagai tempat kembali untuk manusia dan tempat yang aman. Sehingga kan kita terangkan tadi apa? Sehingga binatang-binatang di Masjidil Haram pun tak boleh dikacau. Apa yang ada kat Masjidil Haram, binatang apa ada? Burung merpati. Banyak burung merpati kat sana. Tak boleh ditakuti. Jangan kata dibunuh, jangan kata ditangkap, nak sembelih. Ditakuti pun tak boleh. Terahib pun tak boleh. Yang ni awak pijak-pijak dan kasi halau-halau dia pun haram. Ha, kalau tahu haram. Jadi kalau buat budak-budak, jangan sampai macam itu. Hukumnya haram. Tak boleh usik pun. Sampaikan kalau ada kucing. Ada kucing lah. Ada kucing kat kat situ? Ada. Nak pergi tangkap burung merpati tu, awak kena halang kucing tersebut. Sebab dia menakutkan kat dalam Masjidil Haram. Kalau ada sebut. Baik. Bagaimana kalau awak jumpa burung merpati di kaki atau di tangan kucing, tetapi burung merpati tu dah mati? Apa buat? Hukum kucing tu juga atau selamatkan burung tu apa? Ha, kalau macam itu tak apalah, biar tu rezeki dia. Kalau awak nampak, awak kena halang. Ha, bukan tu saja, bukan burung, apa juga binatang di Masjidil Haram, di tanah haram, Mekah tanah haram, kita tahu . Tanah haram sampai kat mana? Dia ada hudud-hududnya. Ini garis-garisnya. Kalau sekarang ni semua tempat kelilingnya tu, tempat masuk jalannya tu ada tandanya. Ini dah masuk tanah haram, masuk tanah haram. Kita boleh nampak lah. Sebab kat tanah haram, jirana dan sebagainya. Baik. Kalau ada jumpa arnab ke, ataupun zaman dahulu ada rusa ke, ada apa ke, itu semua tak boleh. Kita tak boleh kacau. Melainkan apa, binatang-binatang ternakan tu lain cerita lah. Binatang ternakan masih boleh bagi. Piara ayam ke apa, semuanya tak apa. Kita katakan binatang yang bebas gitu, kita tak boleh tangkap. Hukumnya haram. Allah SWT jadikan dia tempat yang aman. Kemudian lepas burung, apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan dekat Mekah, dekat tanah haram, tak boleh kita usik, tak boleh patahkan. Berimpun tak boleh. Walaupun dia berduri dekat sini, kalau dia berduri sampai menyusahkan orang nak berjalan kat situ ke apa, maka itu dibolehkan. Kalau tidak, biarkan saja. Melainkan satu pohon yang tumbuh di kota Mekah itu diberikan kelonggaran oleh Rasulullah SAW, itu pohon ithir. Itu sebuah pohon yang mereka buat untuk apa ni, dia ada wangi sikit daunnya, mereka nak mandikan jenazah dan mereka gunakan kayunya ke apa. Jadi Rasulullah SAW bila ditanya tentang perkara tersebut pada ketika Haji Arafah, Hajatul Wada, di Arafah pada Hajatul Wada, Nabi SAW dapat wahyu dan Nabi SAW kata melainkan ikhtiar dibenarkan untuk kamu boleh gunakan. Yang lain asalnya tak boleh, melainkan dia memudaratkan. Dan bab hukum ahkam tentang tanah haram ini ada bab yang khusus di dalam kitab fiqh. Selalu kita jumpa nak cari kat mana, bila kita buka kitab fiqh nanti ada bab haji, bab umrah, nanti ada cerita tentang hukum ahkam tanah haram, Masjidil Haram, dan juga haram nabawi sebagainya. Wattakhidhu. Kemudian Allah SWT berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebahagian daripada maqam Ibrahim musalla. Musalla tahu kan? Tempat solat. Tempat solat ni tak semestinya ada tembok, ada struktur, ada bangun, ada bumbung. Musalla, tempat solat tu asalnya. Itu nama tempat untuk solat. Baik, jadi kita kena tafsirkan apa yang dimaksudkan daripada kata-kata maqam. Maqam Ibrahim. Asal makna maqam apa? Tempat tiang, tempat diri. Tempat berdirinya Ibrahim AS. dan berbanyak tempat Nabi Ibrahim SAW diri. Semua tempat tu kita nak jadikan dia tempat solat ataupun tempat diri Nabi Ibrahim SAW yang khusus. Jadi di sini ulama berbeza pendapat. Dan tempat diri untuk apa? Diri biasa je, diri jalan, diri rest, diri apa, takkan macam gitu punya diri kan? Ya? Jadi yang dimaksudkan sini adalah berdiri yang khusus, iaitu diri untuk ibadat. Berdiri untuk ibadat. Nabi Ibrahim AS berdiri untuk ibadat. Dan adakah dia di satu tempat yang tertentu ataupun lebih daripada satu tempat yang tertentu? Sebagian ulama mentafsirkannya sebagai tempat-tempat umum Nabi Ibrahim AS mendirikan ibadat. Dan secara khususnya adalah ibadat apa? Di Masjidil Haram, yang ini di kota Mekah, ibadat haji. Jadi ulama mengatakan kalau itu tafsirannya, semua itu dikirakan sebagai makam Ibrahim AS. Dan kalau itu tafsiran, maknanya semua tempat itu memang kita disuruh solat kat tempat-tempat tersebut. Ada wajib kita solat kat tempat tersebut. Seperti mana? Di Arafah. Kita mesti solat di Arafah. Ya, ini sebab kita kena wukuf di Arafah. Kalau kita tak wukuf di Arafah, ibadah haji kita tidak sah. Jadi kalau kita tafsirkan demikian, memang tepat. Kepada ulama mengatakan, ini bukan makam yang umum. Bukan tempat ibadat yang umum yang Ibrahim AS berdiri di sana. Di Muzdalifah ke juga, masuk Mina dan sebagainya. Tapi kata ulama, ini adalah tempat yang khusus. Tepatnya Nabi Ibrahim AS berdiri ketika dia dan anak Ismail AS sedang mendirikan Baitullah, sedang membina Kaabah. Ada tempat pijaknya di situ. Ada satu batu yang tepatnya Nabi Ibrahim SAW pijak. Ketika dia nak angkat batu, nak letak ke atas. Dan ketika itu anaknya Nabi Ismail AS membantu beliau untuk memberikannya batu, dan dia, Nabi Ibrahim SAW, meletakkan. Baik. Jadi itu juga menunjukkan bahawa bila buat kerja ni, buat kerja apa? Secara tim ni tak salah, jangan individu ya. Ada kesepahaman. Baik. Kemudian tempat pijak Nabi Ibrahim AS itu, yang dimaksudkan itu, yang kita semua tahu sekarang, dinamakan sebagai makam Ibrahim. Cuma apakah itu tempat asalnya? Sekarang kalau kita lihat, kalau ada gambar Kaabah, kita nampak ada satu macam macam ada tiang kecil, tiang rendah yang macam warna emas, ada macam cermin kelilingnya. Di hadapan Kaabah, di hadapan Kaabah itu yang kalau orang tengok dalamnya boleh lihat tapak kaki, betul tak? Itu orang-orang kata itu adalah tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Memang dia tapak kaki Nabi Ibrahim AS, sampai sekarang masih ada. Cuma apakah itu tempat asalnya ataupun tempat asalnya di tempat lain? Yang ini dia melekat di Kaabah, kemudian dialihkan ke tempat yang sekarang. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahawa tempat asalnya makam Ibrahim ini bukan di tempatnya yang sekarang, tapi asalnya dia adalah ulasat dia bersama dengan tempatnya Kaabah. Dia melekat dengan Kaabah asalnya. Jadi ni Hajar Aswad, ada pintu Kaabah kan, dekat situ batunya asalnya. Kemudian apa yang berlaku? Umar bin Khattab radhiyallahu an, zaman Abu Bakar tak berubah, zaman Umar bin Khattab, dia lihat jemaah, iaitu orang yang buat haji, dah makin ramai. Misal orang dah masuk Islam, makin ramai. Apabila mereka buat haji, bila mereka tawaf, mereka akan solat lepas tawaf, iaitu solat 2 rakaat tawaf. Dan kalau ikut perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, mereka akan jadikan makam Ibrahim itu, belakang makam Ibrahim itu, sebagai tempat salat 2 rakaat tersebut. Cuba bayangkan. Dan itulah sunnah Nabi SAW, lepas dia tawaf, dia pun baca watakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dia membaca ayat tersebut dan dia menuju ke belakang makam Ibrahim dan dia salat 2 rakaat. Orang pun ikutlah. Tapi bila zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia makin ramai, bila orang semua dah start solat kat situ, apa yang berlaku dengan orang lain nak tawaf? Sampai kat situ je kan. Kena pergi ke tepi sikit ke, kena tunggu sampai orang habis solat. Pasal tak boleh apa? Tak boleh jalan depan orang solat asalnya. Kalau dia letak apa namanya, dia letak sutra pun, kena tunggu juga. Kalau nak jalan situ sempit dan sebagainya, orang ramai, jalan belakang dan sebagainya. Jadi Umar bin Khattab bagaimana berijtihad, maka dia kata dia keluarkan batu tersebut, yang ini tempat ni makan durian tersebut, dari tempat asalnya melekat dengan Kaabah, lalu dialihkan beberapa kaki ke belakang. Jadi kalau orang nak tawaf tu masih boleh lagi, kalau orang nak solat belakang makan durian masih okey lagi, tempat masih lapang luas macam ini, macam mana di dalam 20 kaki kita ada lagi, masih lapang lagi. Kalau inilah yang benar, insyaAllah inilah yang benar, menunjukkan bahawa imam, yang ini penguasa negara yang bertanggungjawab, boleh berijtihad di dalam perkara yang bersangkut paut dengan tanah haram ini, kalau dengan syaratnya untuk menolak keburukan, mafsadah, dan untuk menjaga maslahat ibadat tersebut, bukan suka-suka nak ubah. Kerana Umar bin Khattab apabila dia melakukan demikian, bukan atas dasar pendapat peribadi seorang sahaja, bukan pasal dia khalifah, dia amirul mukminin, dia boleh buat apa dia suka. Tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu pada zaman dia memang orang yang paling bertakwa di kalangan para sahabat. Pada zaman dia, pada zaman Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq lebihlah. Apabila dia perintahkan perkara demikian, kita tahu Umar bin Khattab biasanya mesyuarat. Dia tak buat perkara secara unilateral kata orang sekarang tu, tapi dia buat apa? Dia buat mesyuarat, dia ada ahli syura dia sendiri tu, sendiri daripada kibar ulama, kibar-kibar sahabat yang menyaksikan perang Badar ataupun orang-orang alim, walaupun dia bukan kibar seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kita dapati tidak ada tentangan daripada sahabat-sahabat, bukan ahli syura je, semua sahabat, kita tak pernah salah dengar satu pun riwayat para sahabat menentang perbuatan tersebut, menunjukkan ini adalah satu ijma' daripada para sahabat. Dan itulah kedudukan, itulah kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kerana sekarang dah mudah kan, kalau tidak habis orang solat kat belakang semua kena pergi, jadi susah. Itu pun zaman sekarang, sekarang lagi ramai daripada zaman Umar bin Khattab. Dah berapa? Dah 1000 tahun lebih. Tempat yang dulu cukup sekarang dah macam tak cukup. Lebih-lebih lagi musim haji, tambah pula orang yang tak asuk mesti nak semayang belakang makam Ibrahim tersebut. Kena halau-halau pun dia pusing-pusing, dia taruh sejadah dia, kadang tak taruh sejadah dia, kadang perlu dia salat kat situ dan musahkan dia. Jadi kata ulama, kalau perlu untuk pindahkan, dipindahkan. Tapi sampai sekarang tak ada orang yang berani nak pindahkan. Kalau perlu, kalau nolak masalah. Alhamdulillah. Jadi asalnya kita solat, jadi makam Ibrahim ni kalau tak ada apa-apa, boleh dikembalikan ke tak boleh kembalikan kat tempat dia? Asalnya boleh. Itu bukan sebarang orang boleh buat demikian. Kalau tak ada khalifah yang berani buat itu, maknanya bagus kita tinggalkan seperti itu saja. Alhamdulillah. Jadi ulama mentafsirkan satu lagi pendapat, apa itu makam Ibrahim? Adalah makam Ibrahim yang khusus ini. Ini pendapat kebanyakan ulama. Okay, kemudian dari sudut hukum pula, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat solat. Jadikanlah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada semua kita. Wattakhidhu, kamu semua. Jadi ini asalnya wajib, satu perintah. Bila kita jumpa dekat dalam dalil syarak, asalnya menunjukkan kepada hukum yang wajib. Jadi apakah wajib? Solat di belakang makam Ibrahim selepas bertawaf. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Dan kalau kita lihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kita dah katakan bila dia habis tawaf, dia baca ayat ini, kemudian dia tafsirkan dengan perbuatannya, dia solat kat belakang tu, itu menunjukkan dia wajib solat solat dua rakaat lepas tawaf. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan demikian. Tetapi ramai ulama yang mengatakan solat dua rakaat tawaf ini tidak wajib. Hanya satu kalau dalam empat mazhab tu, Imam Malik lah yang kata wajib. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri pun kata tak wajib. Macam mana? Kata sunat. Jadi ambil pendapat yang paling selamat, buat aja, buat lagi bagus. Kemudian sebagai peringatan lah, kalau siapa yang dah pernah pergi haji, mereka lebih faham. Kalau tidak pun, kita store saja dekat dalam memory kita. Kalau kita pergi satu hari nanti, haji ke umrah, bila kita habis tawaf, memang kita wajib ataupun sunat untuk sembahyang dua rakaat belakang Makam Ibrahim. Tapi kalau tempat itu sibuk, yang ini penuh sesak, maka kita solat di belakang lagi bagus. Di belakang lagi bagus. Bukan belakang Makam Ibrahim yang dekat tu lagi bagus. Di jauh-jauh sikit lagi bagus. Kenapa lagi bagus? Sebab apa gunanya awak sembahyang belakang Makam Ibrahim? Tempat dah best. Dah ikut sunnah, dah ikut Al-Quran. Tetapi tak khusyuk. Bila dia orang nak tolak, orang nak sepak awak, habis selipar awak, nak lalu kat situ, macam tak khusyuk. Belum cerita orang yang nak tengok Makam Ibrahim, nak tengok tapak kaki tu lagi, nak sapu-sapu lagi. Macam mana khusyuk depan awak? Orang tawaf semua ya. Perkara maksud solat adalah khusyuk. Kemudian kamu pula mengganggu orang nak buat tawaf. Apa bagusnya kat situ? Jadi kita belakang. Tapi arah tu juga. Arah tu juga. Tapi di belakang tak apa. Kadang belakang pun tak ada sampai ke masjid lama, belakang tu pun tak ada. Lagi bagus lagi supaya relax tu rasa tenang dia. Tu minum air zam-zam. Tak payah kita nak solat kat situ juga. Kalau seorang kadang-kadang boleh. Ada yang buat dengan ramai-ramai lagi solat kat situ. Dia datang satu grup, semua nak solat belakang tersebut. Jadi itu bukan bukan satu yang lebih baik. Melainkan tak ada orang eh. Kemudian Allah SWT berfirman, wa'ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baiti. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar bersihkanlah rumahku. Litta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf al-fa'ifu. Wal'akifin, orang-orang yang i'tikaf. Warruka, orang-orang yang rukuk as-sujud, dan yang sujud, yang rukuk sujud. Jadi ini perintah janji ahid. Ahdun ni satu wasiat, dan dia tidak dipanggilkan ahdun ni janji biasa. Kita janji berapa nak jumpa apa semuanya, itu tak dipanggil ahdun, itu wa'dun aja. Kalau ahdun ni dia lain daripada surat apa, isi janji tersebut amat penting, baru dipanggil ahdun. Kalau semata-mata ambil janji dari Ibrahim dan Ismail supaya apa? Jadi yang penting, isinya adalah penting, itu membersihkan, mensucikan, tahira. Dia suruh sucikan rumah aku, rumah Allah SWT. Bersihkan apa? Bersihkan, maknanya sapu bersih-bersih, vacuum dan seterusnya. Zaman dulu tak ada pun ceramik tu. Tak pek semua tak ada, tak mungkin. Orang buat tawaf atas apa ni? Atas unta pun ada. Jadi bersih daripada najis. Bukan bersih tak ada abuk dan sebagainya. Bersih daripada najis. Dan najis ni ada dua macam. Satu najis apa? Najis hesi yang kita boleh pegang, kita boleh nampak, kita boleh bau. Itu tentu sekali masuk dalam pensucian ini, pembersihan ini. Yang kedua adalah bersih daripada sudut maknawi. Bersihkan rumah aku ni daripada segala kekotoran syirik. apa juga jenis syirik, bid'ah, apa semuanya sucikan daripada rumah Allah Subhanahu Taala. Itu asalnya, ini sebenarnya ada maksudnya. Sebab orang-orang Quraisy bukan kata kotor lagi. Mereka cuma faham kotor apa? Badan aja. Tapi kotor daripada sudut maknawi mereka abaikan. Sampai tak patung kat dalam Kaabah. Jadi nampak bersih daripada luarnya, tetapi apa? Kotor, sangat-sangat kotor. Sebab tu Allah SWT berfirman dalam surat Taubah, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang beriman, hanya sahaja orang-orang musyrik ini adalah najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram ini selepas tahun mereka ini. Selepas tahun ini tak boleh dekat pun. Jangan kata masuk, tak boleh dekat. Dan Allah SWT menerangkan sebabnya. Apa sebabnya? Orang-orang musyrik ini najis. Tapi kalau dia pakai bersih, sabun, detol semua, macam mana? Boleh masuk? Tak boleh. Sebab kita faham najis di sini adalah najis makna. Mereka kotor dari sudut dalaman mereka, kerana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wataala. Akidah mereka kotor. Jadi demikianlah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala dalam mensucikan Allah Subhanahu Wataala dengan tasbih dan sebagainya. Dan untuk orang-orang yang khusus yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wataala, iaitu At-Ta'ifin. At-Ta'ifin itu adalah orang-orang yang bertawaf. Tawaf kat mana? Keliling Kaabah. Dan ulama mengatakan daripada ayat ini dalil bahawa tawaf tu keliling Kaabah, dan mesti buat tawaf itu dalam masjid. Dalam apa? Masjid. Al-Bait tu apa? Masjidil Haram. Al-Bait tu Masjidil Haram. Dalam masjid tu ada Kaabah. Jadi bila nak tawaf keliling Kaabah itu mesti buat dalam masjid. Sehingga kan kalaulah orang penuh sangat, satu orang tu dia stamina bagus, dia fit, dia nak keluar daripada Masjidil Haram tu, dia buat tawaf keliling pusing besarnya. Dia nak buat 7 round macam itu. Sah atau tak sah? Tak sah. Walaupun keliling Kaabah, tapi hukumnya tak sah. Sebabnya telah dilakukan luar waktu masjid. Macam mananya penuh pun mesti buat dalam masjid. Jadi kat atas ke kat bawah tak apa. Satu masih dalam masjid, tak pasal. Kena kat bawah lagi bagus lah. Kalau tak boleh naik atas, kan susah kat bawah, slow je kan trafik. Kalau atas laju sikit, tak apa, tak salah. Naik tingkat 3 pun ada tingkat 3, boleh. Awak tahu tak kat mana luar daripada Masjidil Haram? Bukan luar tu mana jauh dekat hotel, tidak. Sikit aja dah luar. Dekat mana? Satu, apa tu dipanggil, apa ni, tempat yang orang tak perasan selalu adalah antara Safa, Bukit Safa dengan Marwah, tempat Mas'a tu. Safa dengan Marwah tu dah bukan Masjidil Haram. Jadi kalau awak tawaf terkeluar masuk dekat Safa, awak buat itu pusingan, itu tak sah. Sebab dah keluar daripada Masjidil Haram. Ada orang keluar, lah kosong je dekat 3 lagi. Kosong je. Syuk lah laju tawaf kat situ. Jalan sikit terus masuk balik. Hukumnya tawaf tersebut, yang ni round tu tak sah, pasal dia dah terkeluar daripada Masjidil Haram. Itu kena ambil perhatian. Mungkin musim haji nampaklah, dan orang pernah buat tahu. Pasal bawa penuh sangat, buat sampai 2-3 jam. Nak buang air, masuk lagi, nak itu apa semua. Boleh pergi makan ni, belum habis tawaf 2-3 jam. Kalau awak pergi waktu time dia lah. Tempat sa'i dia untuk sa'i. Tetapi awak boleh masuk, dia boleh pusing balik. Boleh ring ke? Dia ada ring. Tapi dia tak belok, dia ada kotak lah. Jadi ada orang tak sanggup dia buat ke atas. Sebenarnya atas tu pun lambat juga. Sebab apa? Jauh. tapi bergerak laju juga lah. Ada orang sanggup boleh. Tapak lebih. Kalau itulah yang pasal masalah tapak lebih ni, kan ada hadis. Bukan beratur khutbah ilal masjid kan ada. Dan banyakkan dan langkah yang banyak ke masjid itu adalah apa? Adalah apa tu antara fadilat apa ni? Fadilat apa tu solat ke masjid, pergi ke masjid. Wadhalikumur ribat, wadhalikumur ribat. Tunggu antara solat dengan solat itu adalah apa ni ribat ni perhati, jaga-jaga di di binting jihad. Adakah maknanya kalau kita tinggal dekat dengan masjid lagi bagus kita pindah ke jauh-jauh sikit masjid dan supaya apa ni tapak kaki lagi banyak, ataupun kalau rumah dekat dengan masjid kita ambil jalan jauh lah. Ini dekat, kita ambil jalan jauh pusing dan dapat pahala lebih. Nabi SAW kata wakas ratul futa, dan membanyakkan tapak kaki masjid sebanyak pahala. Ataupun kita tak buat macam gitu, jalan sama juga, route yang sama nak pergi ke masjid, tapi kita jalan pendek-pendek tapak kakinya. Jadi banyak tapak kaki langkah yang mana. Betul ke tu? Jawabnya semua tak betul. Semua bukan tafsiran yang benar terhadap hadis tersebut. Tak dapat pahalanya memang banyak langkah, memang banyak pahala. Betul. Kalau awak memang tinggal jauh, ada orang tinggal kat kiblatan, jauh tu kiblatan, dia pergi masjid, Masjid Nabi, itu dah nak dekat 5-6 kilometer jauh. Jauh. Minta Nabi SAW kata mereka nak pindah dekat dengan masjid. Nabi SAW kata tak payah, kamu pergi jalan kaki itu dapat banyak pahala. Jadi mereka pun apa tu? Sebab kalau semua orang nak dekat dengan masjid, apa jadi? Orang luar-luar Madinah semua pergi, semua perempuan habis jam dekat dekat masjid Nabi. Nabi SAW kata tinggal jauh, tinggal jauh. Dekat-dekat, tak kisah. Jadi kita kalau dah dekat, maka kita tetap dapat pahala. Dan itulah apa ni nasib apa ataupun apa bahagian kita. Tak payah kita nak. Jadi macam itu juga ibadah-ibadah lain. Kalau yang jauh itulah yang memang awak punya bahagian, dapat apa lebih bandingkan dengan orang yang kalau yang dekat. Kalau kita nak kata gitu, setiap usaha yang lebih, insya-Allah lah kan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Sebenarnya kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang memperbaiki amalan. Jadi orang yang tawaf, kita sucikan masjid ni untuk orang yang tawaf keliling Kaabah. Wal akifina, orang-orang yang beriktikaf. Apa ni iktikaf? Berdiam lama di masjid. Kalau duduk sekejap, duduk sekejap bangun, itu bukan iktikaf. Terus keluar, itu tak dipanggil iktikaf, dari sudut bahasa. Jadi mesti lama. Cuma berapa lama tu yang lama. Jadi dekat sinilah kalau ulama akan menggunakan beberapa kaedah. Dia kata ikut adat lah. Apa yang dinamakan orang iktikaf lama sikit. Kalau sekejap sangat tak kira. Ada yang mengatakan tidak, mesti kurang-kurangnya satu hari iktikaf. Kurang satu hari tak kira iktikaf. Ada yang mengatakan kurang-kurangnya satu malam. Ada yang katakan mesti satu hari satu malam. Jadi itu antara dan mereka lihat pula perbuatan Rasulullah SAW, bagaimana Nabi SAW beriktikaf. Pernah tak Nabi SAW iktikaf sekejap-sekejap? Nama itu iktikaf masuk masjid aja. Dah, lepas tu dah. Ada tak macam itu? Lepas solat dah kira iktikaf. Tak pernah lah Nabi SAW buat macam itu. Gajah macam itu pun tidak. Tak ada eh? Yang ada Nabi SAW beriktikaf dalam bulan puasa 10 hari berturut-turut. Dan kalau iktikafnya satu hari satu malam, ada ulama mengatakan satu hari satu malam sekali, itu syaratnya. Ada ulama mengatakan cukup satu malam saja atau satu hari je. Sebab ada dalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ini nazar tu ada akakifah lailan fil masjidil haram. Aku dulu zaman jahiliyah pernah bernazar untuk beriktikaf satu malam di masjidil haram. Ini sekarang pun dah Islam, itu kena buat tak nazar tersebut? Kata Nabi SAW, awfi bin nazri, tunaikan nazar kamu. Umar pun pergi dan i'tikaf di Masjidil Haram satu malam. Ini kan paling kurang satu malam. Jadi demikianlah kalau kita nak tahu bagaimana khilaf ulama berkenaan dengan i'tikaf. Tapi yang orang buat sekejap-sekejap i'tikaf demikian itu taklah. Tapi kalau lama sikit, kita haraplah bahawa dia apa ni dapat pahala. Itu je lah. Kita nak katakan jangan atau bid'ah dan sebagainya. Dalam bahasa ada juga, cuma berapa lama dia. Dan orang-orang yang pergi buat haji ataupun umrah, biasanya orang akan duduk di masjid lah lama. Warruka'i sujud, dan orang-orang yang rukuk. Kita sucikan, kita bersihkan masjid ini untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Siapa tu orang yang rukuk? Ada tak ibadat rukuk aja, sujud aja? Tak ada eh. Manusia tak diperintahkan rukuk aja, sujud aja. Kalau malaikat ada. Itu dalam hadis kata Nabi SAW, ada malaikat yang ibadahnya rukuk aja. Sampai hari kiamat. Ada ibadahnya sujud aja, ada tasbih aja. Siang dan malam tak berhenti bila ya turun. Tak pernah bosan. Itu Allah SWT perintahkan mereka macam itu, mereka buat. Tetapi untuk orang-orang Islam, untuk manusia tak ada rukuk saja, sujud saja. Yang ada apa? Solat. Yang dalamnya ada diri, ada rukuk, kemudian ada sujud. Jadi ini adalah salah satu daripada perbuatan solat, iaitu rukuk dan kemudian sujud. Dan demikianlah kalau kita lihat Al-Quran dan juga bahasa Arab sebenarnya, kadang-kadang di sebutkan sebahagian daripada the whole thing. Solat itu ada banyak kan, kadang-kadang disebutkan qiyamnya je, qunutnya je, yang ni berdirinya saja. Ada kadang disebutkan rukuknya saja, kadang disebut sujud, ataupun kadang dua tiga, tak semua je. Dia tak sebutkan solat, kadang disebutkan tasbihnya je. Itu biasa yang kita fahamkan itu ibadat tertentu. Dan tidak disebutkan perbuatan tersebut yang di dalam bentuk ibadah yang menyeluruh itu sebahagiannya, melainkan dia adalah bahagian yang penting daripada ibadat solat tersebut. Kalau ini solat dengan bahagian yang terpenting. Dan ulama mengatakan didahulukan rukuk dulu sebelum sujud, sama ada kita rukuk dulu baru kita sujud, ataupun sebab rukuk tu lebih afdal daripada sujud. Dan dua-dua mungkin. Yang pertama dah tentulah rukuk dulu baru sujud. Kalau rukuk afdal daripada sujud, apa dalilnya? Dalam bahasa Arab biasanya didahulukan benda yang lebih penting dulu, kemudian yang penting. Kalau dalam hal ini ada dalil tak bahawa rukuk itu adalah sujud? Dalil lain. Rukuk itu lebih penting daripada, lebih afdal daripada sujud. Ataupun kita maaf, rukuk lebih afdal daripada sujud. Rukuk dengan sujud lebih afdal daripada berdiri. Ataupun kita ambil tiga-tiga ni, sekarang kita nak compare mana lebih afdal. Kalau kita lihat berdiri, apakah perkara yang kita lakukan waktu kita berdiri dalam solat? Baca apa? Baca Quran. Dalam rukuk, apakah yang kita dilakukan, yang kita diperintahkan lakukan dalam rukuk? Zikir. Boleh baca Quran tak? Tak boleh. Tak boleh baca Quran. Menunjukkan apa? Jadi daripada sini ulama mengambil erti bahawa kalau berdiri tu boleh baca Quran, dan Quran tu adalah kalamullah, satu benda yang suci, kamu tak boleh lakukan waktu rukuk. Menunjukkan rukuk tu lebih hebat lagi, sampai Quran pun tak boleh baca kan waktu rukuk. Begitu juga waktu sujud, kita boleh baca apa? Yang ini boleh baca tasbih, tapi kita tak boleh baca Quran ketika dalam sujud macam kita waktu berdiri. Kenapa nak hormatkan Al-Quran tu? Nak hormatkan kalam Allah. Sebab itu ulama mengatakan rukuk dan sujud afdal daripada qiyam. Kemudian rukuk dengan sujud, ulama mengatakan, ini saya tak ingat, mungkin katanya sujud lebih afdal daripada rukuk. Kata Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala, sujud lebih afdal daripada rukuk. Dan kedua-duanya, rukuk dan sujud tu lagi afdal daripada al-qiyam. Tapi masalah ni masalah khilafiyah saja. Tidak ada apa-apa, cuma kalau nak ambil faedahnya, kalau kita nak panjangkan satu-satunya rukun tu, nak panjangkan qiyamnya ke, nak panjangkan rukuknya ke, nak panjangkan sujudnya. Itulah, ada orang yang nak panjangkan rukuknya atau nak panjangkan sujudnya daripada dia punya qiyam. Maka itu pula mengatakan kalau ikut sunnah, dirinya yang panjang. Dan kalau sembahyang malam pula, Nabi SAW semua sama. Kalau dirinya setengah jam, rukuk setengah jam, sujud setengah jam, dah satu setengah jam, baru satu rakaat. Habis saya main terawih tak habis-habis. Baik. Jadi kalau yang macam gitu, kita buat sendiri-sendiri. Jangan kita jadi memang kita cuba buat macam yang kita baca dalam hadis, ya? Nabi SAW buat gitu pun sendiri-sendiri. Itu Ibn Abbas yang ikut dia. Jadi jangan kita jadikan apa ni, orang malas ataupun benci dengan sesuatu sunnah. Banyak. Tetapi cuba panjangkan. Dan sebelum itu ada penerangan kepada orang ramai bahawa terawih ni macam mana pun tak boleh sama dengan sepatutnya dengan solat lain. Kalau dah sama tak guna terawih. Dah bukan terawih lagi, relax-relax. Tak perlu nak relax-relax. Dah sama macam solat isyak kita, macam solat subuh kita. Jadi dia mesti lagi lagi panjang. Itu memang time kita untuk apa ni, dekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan banyakkan baca Al-Quran. Ya, ada orang sekarang bukan hanya sama saja dengan solat lima waktu yang lain, makin pendek pula daripada solat lima waktu. Kejar kan bilangan. Jadi itu yang sebabnya kita tak suka dengan bilangan macam gini. Sebab dia dah jadikan orang berlawanan dengan sunnah. Yang 20 rakaat ke apa, dia jadikan orang lawan dengan sunnah. Maksudnya bukan bilangannya, yang penting adalah caranya, dengan tenang dan sebagainya. Baik, kemudian firman Allah SWT berikutnya, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Jadi Nabi Ibrahim AS bila telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beribadah di dalamnya, Nabi Ibrahim AS telah mengambil kesempatan untuk apa? Untuk berdoa keamanan untuk negeri ini dan ahlinya. Jadi dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ij'al hadha, yakni Baitullah dan Makkah secara umumnya, baladan amina, negeri yang aman. Ada yang maksudkan balad ini hanya Masjidil Haram saja. Tapi itu kecil sangatlah. Tapi balad ni boleh masuk kecil, boleh masuk besar. Yang benarnya adalah umum untuk Kota Mekah. Baladan aminan, negeri yang aman. Negeri boleh aman tak? Negeri itu apa kat dalam dia? Rumah-rumah dan juga penduduknya, orangnya. Orang boleh aman, tak takut. Bangunan boleh aman ke? Tak takut. Sebab itu sebahagian ulama tafsir mengatakan ada kena takwil sikit ataupun kena tafsir sikit, bahawa yang maksudnya adalah Rabbi ij'al hadha baladan aminan ahluhu, iaitu jadikanlah negeri ini negeri yang aman, ahlinya, penduduknya. Sebab bangunan tak boleh aman. Tapi kalau ulama salaf tak suka macam ni, tak suka takwil, zahir aja. Sebab apa? Mereka katakan negeri boleh apa? Takut. Negeri boleh takut. Macam mana orang boleh takut, negeri pun boleh takut. Macam mana? Kalau diserang oleh musuh, dirobohkan, bangunan boleh roboh tak? Kalau bangunan dah boleh roboh, maknanya bangunan tu tak aman. Jadi negeri tak aman boleh. Bukan hanya penduduk saja tak aman, bangunan-bangunan yang ada kat dalam negeri itu juga boleh tak aman. Jadi oleh kerana demikian, tak perlu kita apa ni, kita tafsirkan, kita takwilkan dia, kita kata ahlinya, penduduknya saja yang tak aman. Jadi ini bukan dalil bahawa boleh takwil di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebab dalam bahasa boleh kita artikan bahawa negeri itu sendiri tak aman. Dan kemudian kita lihat warzuq ahlahu, dan kata Nabi Ibrahim AS, dan ya Allah berikanlah rezeki kepada ahlinya. Dia tak cakap kepada, ya ini secara umumnya negerinya. Sebab yang boleh makan, yang boleh minum bukan bangunan, hanyalah orang-orang yang duduk di dalam negeri tersebut. Jadi yang mula-mula tu memang untuk negeri semuanya aman, tetapi untuk rezeki yang makan buah-buahannya dan seterusnya adalah ahlinya saja. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikan rezeki kepada ahlinya daripada apa? Minah tamarat, dari buah-buahan. Ini minah tamarat ni dari buah-buahan tu adalah daripada jenis buah-buahan umum. Sedangkan Kota Mekah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada pokok-pokok apple ke, anggur ke, kurma pun tak ada. Padang pasir yang tandus. Jadi kalau orang datang, tempat dah bagus, tempat orang kembali buat ibadat, kemudian dah bagus, tempat tu aman, tapi tak ada makanan, macam mana orang nak duduk situ? Macam mana orang nak iktikaf lah, nak tawaf lah, nak rukuk, nak sujud? Susah kan? Jadi Allah SWT memberi ilham kepada Nabi Ibrahim AS untuk berdoa. Sebenarnya Allah SWT akan berikan demikian. Nabi Ibrahim AS doakan supaya diberikan ahlinya rezeki daripada buah-buahan. Man amana minhum billah, kepada orang-orang yang beriman daripada mereka yang dalam Kota Mekah ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhirat. Jadi Nabi Ibrahim AS kita perhatikan dia minta nikmat ini khusus kepada orang-orang yang beriman saja daripada ini. Kita lihat apa jawapan Allah SWT. Qala wa man kafar, kata Allah SWT, dan juga orang-orang yang kafir akan dapat yang ini nikmat tersebut. Fa'umatti'hu qalilan, akan dapat makan juga, akan dapat rezeki juga, tetapi sebentar. Kami akan berikan dia kesenangan yang sedikit. Qalilan di sini ditafsirkan dengan sementara. Sementara tu sedikitlah, tak banyak. Jadi sedikit ni ada dua makna. Satu daripada sudut masanya, zamannya, sebentar saja. Kalau mereka kafir-kafir, Allah berikan rezeki. Mereka hidup berapa tahun? 60 tahun, 100 tahun. Tapi sekejap sahaja, sedikit sahaja. Macam sekarang, kalau orang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun pun, kalau ada sekarang ni, maknanya dia dah hidup 60 tahun, dia tengok belakang, agak lama lah. Tak rasa pun. Dah 60 tahun aku hidup kat muka bumi ni. Dah pijak kat muka bumi 60 tahun. Rasa pun tak rasa. Tak rasa. Macam semalam ni. Sedikit. Dengan itu kita tahu bahawa apa pun kesenangan kat dunia ni sebenarnya sedikit. Kemudian dari sudut kuantitinya pun, ataupun dari barang yang kita makan, apa semuanya sebenarnya sedikit. Kalau ada yang baik-baik pun yang kita makan tu, hari-hari ke kita makan benda yang baik je. Takkan kita tinggal kat hotel lah. Oh, takkan dapat semua benda yang baik je. Tak ada kan? Nanti ada juga yang busuk, ada juga yang tak bagus dan sebagainya. Maka benda ni takkan kekal, tak akan sempurna. Daripada sudut zamannya, daripada sudut bendanya, semuanya sedikit. Kalau dapat isteri pun nikmat yang baik, berapa lama isteri tu cantik aja tak akan. Itulah dia. Suami handsome aja tak akan sampai bila dulu. Anak baik, comel aja. Dia dah besar aja, dia dah start. Dia pun dah. Jadi tak ada nikmat yang kekal. Mula aja comel, comel, comel. Panggil datang dah lepas tu tengok macam mana. Tak ada nikmat yang kekal. Itu semua nikmat. Allah SWT berikan kepada kita, nak isteri, suami, ahli pasangan dan juga nikmat anak, al-mal wal-banun, tunggangan kita dan sebagainya. Itu semua nikmat-nikmat dalam dunia. Tapi kata Allah SWT semuanya qalilan. Untuk orang kafir kalau dia dapat pun, dia kaya semua hidup dia, dia ada pulau ke, dia ada apa ke, dekat mana-mana dia boleh beli pasal dia, dia apa ni, famous, apa ni, dan popular, rich and famous. Tapi kata Allah SWT itu semuanya qalilan, sedikit. Kemudian tuma attaruhu, kata Allah SWT, kemudian aku akan paksa mereka ila azabin nar, ke azab neraka. Kalau terjemahkan direct, aku paksa dia, sempitkan dia, terus masukkan dia api neraka. Kenapa Allah SWT paksa dia masuk api neraka? Tak adil lah paksa-paksa. Mana ada orang nak masuk neraka rela hati? Semua tak nak, betul tak? Jadi Allah SWT akan paksa dia masuk api neraka. Heret dia masuk api neraka. Mana ada orang, okey, saya dah buat salah, saya masuk api neraka. Macam sekarang, ada orang dah dapati salah, okey lah, masuk jail. Bila, tak payah paksa dia pergi. Tapi kalau api neraka macam mana pun, dia salah apa semuanya, kata tori, taubat, tak nak buat lagi apa semuanya, jangan masukkan. Hidupkan aku akan apa ni, kembalikan aku ke dunia, tentu aku akan jadi orang yang soleh, aku buat baik, apa semua, sedekah dan seterusnya. Semua kan cakap macam itu. Jadi Allah SWT kata akan paksa dia ke api neraka. Ada makna yang lain untuk ni. At-tarhu paksa artinya Allah SWT akan tidak akan memberikan hidayah kepada mereka untuk beriman. Jadi sehinggakan mereka dengan kemaksiatan mereka, kekufuran mereka, kesyirikan mereka akan mengakibatkan mereka akan pulang ataupun kembali ke api neraka tempat. Jadi bukan Allah paksa asal apa ni, akhirnya pangkalnya adalah mereka yang mengakibatkan diri mereka masuk api neraka. Ila anda dengar. Allah SWT telah menerangkan an-nar itu, api itu, wa bi'sal masir. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kita pergi kepada makna ayat ini secara umum. Kita baca untuk ringkas surat 206. Alur cerita ayat masih tetap berbicara tentang peringatan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin terhadap bapa para nabi dan pemimpin para muwahhidin dan muhawwidin, muwahhidin, M-U-W-A-H-H-I-D-I-N. Muwahhidin tu adalah orang yang mentauhidkan Allah SWT. Nabi Ibrahim AS, sejarah perjalanannya yang agung dan mulia, sikap-sikapnya menunjukkan ketegaran imannya. Semua itu memberikan jawapan tentang kebatilan pengakuan dan penisbatan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin kepada Nabi Ibrahim, kerana adanya perbezaan yang sangat jauh. Ibrahim adalah muwahhid, pemilik akidah yang benar, tauhidkan Allah SWT. Sementara mereka adalah musyrikin. Dia adalah seorang mukmin sejati, sementara mereka adalah kufar. Mereka ni siapa? Semua sekali. Orang musyrik dan memanglah sembah patung. Begitu juga alul kitab Yahudi dan juga orang Nasrani. Mereka musyrikkan Allah SWT. Maka dari itulah Allah Ta'ala menjelaskan kepada Nabi-Nya, beritahukan kepada mereka bagaimana kami menjadikan Kaabah sebagai tempat kembali bagi manusia. Mereka datang secara berbondong-bondong pada setiap waktu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Mereka menemukan kedamaian setiap kali memasukinya. Aman pada diri, harta dan kehormatan. Dan apa ni, siapa yang waman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk aja Masjidil Haram, dia akan rasa aman. Pada dirinya, harta dan kehormatan. Kami perintahkan kepada mereka yang datang untuk menunaikan ibadah haji agar menunaikan solat pada bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya setiap yang datang menunaikan ibadah tawaf disunnahkan kepadanya. untuk melakukan solat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Ibrahim dan anaknya Ismail untuk mensucikan Kaabah dari segala kotoran maknawi seperti patung-patung dan penyembahan selain kepada Allah, ataupun yang bersifat fizik seperti sampah, kotoran air kencing, biji kurma dan sebagainya, dan darah, walaupun tak najis tapi dia kotor. Hingga tiap yang menunaikan ibadah baik tawaf, solat, i'tikaf di lingkungan Kaabah tidak mendapatkan gangguan dan kesulitan apapun. Jadi artinya kalau disuruh bersihkan, dikotor, kotor boleh tak? Kotor boleh. Janji bersih kan? Tak, kotor pun tak boleh. Dari berkahak, ludah apa semuanya asal memang tak boleh. Tapi malamnya kadang-kadang kita lihat orang malas nak pergi toilet jauh, ramai apa semuanya. Saja je dekat tempat apa ni, tempat wuduk ke tempat apa kat dalam masjid, mereka buang kotoran, bau semuanya. Semua kita pernah tengok, tersium kat bawah tu orang tak nampak. Masjidil Haram itu banyak level dari bawah tanah. Bawah tu sebenarnya 2 tingkat bawah toilet. Kalau toilet dah tak boleh masuk lagi. Kemudian ada yang bawah untuk solat, ada satu level bawah. Dan yang ni atas 2, 3, 4 tingkat semua. Tapi setahu saya bulan Ramadan dan Haji dia buka. Dah tak boleh bulan. Bulan Haji pun tak boleh lagi. Tak kasi ya. Baik. Jadi dibersihkan kotoran dan darah sehingga setiap yang menunaikan ibadah baik tawaf, solat, i'tikaf lingkungan Kaabah tidak mendapatkan gangguan dan kesulitan apapun. Inilah inti kandungan dari ayat 125. Adapun ayat 126 mengandung pesan perintah dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya agar mengingatkan kembali panggilan Ibrahim untuk menjadikan kota Makkah sebagai kota yang aman dan tenteram. Siapa yang memasukinya maka dia akan mendapatkan keamanan baik atas dirinya, hartanya atau kehormatannya. Ibrahim memohon agar penduduk Makkah yang beriman diberikan rezeki buah-buahan. Permohonan Ibrahim tersebut dikabulkan oleh Allah. Namun bukan berarti Allah Ta'ala menutup rezeki buah-buahan bagi orang-orang kafir di dunia. Yang diharamkan bagi mereka orang-orang kafir adalah syurga. Pada kehidupan akhirat mereka akan dipaksa untuk masuk neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi kita terangkan mesti aman, tenteram, kehormatan diri juga tak boleh kacau orang. Semua tak boleh, orang tidur, tenang-tenang orang bangun, apa semuanya, langkah-langkah orang tengah tidur, pijak orang apa semuanya, walaupun kita marah apa ni tidur apa semuanya, kita kena pak itu apa ni, masing-masing lah, dan pasti kita tak boleh naya orang. Malangnya benda-benda macam itu masih berlaku kat mana-mana awak boleh jumpa. Yang sedihnya dekat toilet yang tak sabarnya, ketuk-ketuk gendang, lepas tu dia keluar bergaduh. Apa ni gendang-gendang toilet. Dia ni dah tak tahan, yang dia ni kat dalam tengah itu. Ini semua kita tengok, ya Allah. Tapi mungkin jemaah yang ada hotel dekat pun tak kisahlah kan. Tapi macam-macam, kadang-kadang boleh bergaduh sifat orang punya bed, kadang-kadang orang suka duduk tepi-tepi gitu dan sebagainya. Jadi benda-benda macam gini, yang ada lebih daripada itu, mencuri, selipas, selalu tu hilang je. Rupa-rupanya memang ada orang tunggu je awak punya selipas kat luar. Itu memang ada. Selipas tu dikumpul-kumpulkan masuk dalam lori penuh tu. Jemaah haji punya selipas. Nanti kat luar ada orang jual lagi. Sebagainya. Yang itu semua antara asam garam kehidupan di Makkah ataupun Masjidil Haram secara khususnya. Tapi tetap tak boleh tidak membenarkan kita untuk apa ni, mengganggu keamanan Allah SWT telah perintahkan kepada kita. Tak boleh. Macam mana pun kita kena sabar. Ada orang buat gitu dalam bulan puasa lagi ataupun musim haji lagi, gaduh sana gaduh sini dan sebagainya. Pasal perkara kecil-kecil saja, ketolak sikit apa semuanya. Tempat dia memang sempit. Ada yang pasal nak kawal isterinya kat depan, dia tolak orang. Mana boleh. Dah tahu tempat sempit, jangan bawa orang rumah kat depan. Sama-sama ada dengan tawaf ke apa. Dia susah, bukan susahkan diri dia. Ini kita faham dia nak jaga itu, tapi dah tempat dah sampai orang tolak belakang, tolak kan apa? Jadi itu semua dah tak aman. Ini banyak daftar dia dah cuk-cuk tempat dan sebagainya, itu semua banyak berlaku. Ini semua kalau kita lihat, kalau mereka kembali kepada ajaran Al-Quran, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi disuruh bersihkan. Jadi kita lebih lagi kena bersihkan, kita kena tolong bersihkan Masjidil Haram. Walaupun kita nampak orang ramai yang telah diupah untuk bersihkan apa semuanya, jangan harapkan dia. Jadi kalau sedap dia buang sampah apa semuanya, siwak tu kita ludah sini. Maklumlah baru nak pakai siwak kan, terludah sini tak dengan Semoga Allah SWT, kalau kita dah pergi, supaya kita dapat pergi lagi sekali. Kalau yang belum pergi, semoga Allah SWT kabulkan bani kita punya hajat untuk kita pergi ke sana untuk menziarah. Semoga Allah SWT, sekurang-kurangnya awak akan dapat banyak nampak kebesaran Allah SWT kat situ. Dan apa pun juga kalau kita nampak di sana, semuanya awak ingat akan inilah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam keadaan. Dan semua tu semua datang ke situ, semua memang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita sebelum kita tutup, kita baca sedikit lagi pelajaran yang dapat diambil dari ayat 125 ke 126. Kesimpulan nombor satu, Allah Ta'ala menjadikan Kaabah sebagai tempat kembali yang memberikan jaminan keamanan kepada manusia. Hal itu merupakan nikmat yang perlu disyukuri oleh setiap mukmin. Yang kedua, solat dua rakaat di belakang maqam tempat berdirinya Nabi Ibrahim merupakan salah satu sunnah tawaf. Ini ada perbezaan ulama Yang ketiga, wajib hukumnya menjaga Kaabah dan Masjidil Haram dari segala bahaya yang boleh menimpa orang-orang yang berada di dalamnya, yang sedang melakukan tawaf, solat, i'tikaf, rukuk dan sujud. Yang keempat, doa Ibrahim membawa berkah bagi penduduk Mekah dengan dikabulkan doa tersebut oleh Allah SWT. Satu kelebihan untuk Nabi Ibrahim AS. Yang kelima, orang kafir tidak ditutup pintu rezekinya kerana kekafiran. Mereka memiliki hak dan kesempatan hidup, kecuali mereka termasuk dalam kategori yang wajib diperangi hingga mati atau masuk Islam. Orang yang enggan masuk Islam, kemudian enggan bayar jizyah, mereka itu baru boleh kita perangi hingga mati ataupun mereka nak masuk Islam. Kalau tidak, mereka tak kacau kita, kita tak boleh tunggu mereka. Dan yang keenam, tempat kembali bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir adalah neraka An-Nar. Tidak ada pilihan lain bagi ini. Dan meninggal di kota haram tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang kafir. Itulah, dia dah tinggal kat orang Quraisy Dia tinggal kat Abu Lahab ni semua Dia tinggal kat Mekah. Dia mati kat Mekah. Apakah itu ada manfaat baginya dapat berkat Masjidil Haram, tanah haram? Tak ada faedah sebab dia mati dalam keadaan kotor, kekotoran dan syirik. Tapi ada juga orang sekarang lebih daripada itu nak ambil berkat, cerita pasal ambil berkat daripada Masjidil Haram ini. Bukan hanya tiang-tiang, pintu-pintunya itu semua kita dah biasalah. Itu orang-orang jahil yang melakukan demikian, nak ambil berkat. Dengan pintu tu mungkin daripada negeri mana, tiang tu daripada Turki Itu semua bukan cara mengambil berkat. Cara yang kita disuruh adalah menyapu Hajar Aswad. Dan kita cium Hajar Aswad. Rukun Yamani, air zam-zam tu pun kita minum. Baik, macam itu kita ambil. Yang itulah yang kita nampak hadis di ajaran daripada Rasulullah SAW. Adapun bangunan lain ataupun benda-benda lain di dalam Masjidil Haram itu tidak diambil berkat dengan menyapu dan sebagainya. Tidak, itu bukan cara. Kemudian berkenaan dengan itu, kita dapati bahawa ramai orang yang pergi Masjidil Haram tetapi ilmu tak ada. Mereka buat macam-macam benda yang bersalahan dengan sunnah. Kerana begitulah yang mereka belajar waktu mereka kursus haji mereka, kursus umrah gitu. Bila pergi sana nanti buat gini, pergi sana nanti buat gini dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya mereka buat apa yang mereka lakukan. Kemudian ada orang yang saya ingat lagi sampaikan orang Singapura tu dia book tiket untuk buat umrah supaya nak dinikahkan sampai dekat mana? Dekat depan Kaabah. Agak-agak apa tujuannya? Tujuannya lebih berkat daripada situ. Adakah itu satu sunnah? Adakah itu satu benda yang baik, yang afdal atau yang dibolehkan? Daripada kita, kalau kita lihat tak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan kita khawatir walaupun asalnya tak ada apa-apa, boleh menikah dekat dalam masjid. Tapi kita khawatir itu menjadikan itu jadi satu apa ni? Satu perkara yang tidak diikuti orang sampai kalau orang akan ada kelebihannya. Ataupun dia adalah sunnah kalau kita nikah dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram khusus lah. Masjid-masjid lain biasa dia, tapi Masjidil Haram tu lebih. Dan kemudian kita bersafar dan sebagainya untuk tujuan tersebut. Walaupun umrahnya ada juga, kita katakan bukan itu. Yang penting adalah bagaimana kamu layari apa peraturan perkahwinan tersebut. Itu yang penting. Tak, maknanya nikah dekat situ nanti apa kekal dan sebagainya, tak cerai-cerai dan seterusnya, tak ada. Itu semua bukan jaminan. Itu semua bukan jaminan. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum. Asalnya semua binatang tak boleh dibunuh di Masjidil Haram, di tanah haram melainkan perkara yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Antaranya yang terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim, kita pernah baca dulu, khamsun puai siqah, yani tuqtal fil hil wal haram, yang dibunuh di tanah halal dan juga di tanah haram. Dan dinamakan benda ni puai siqah, benda yang merosak. Antaranya tifus, lepas tu apa ni, gagak, apa lagi yang kain dengking, ular, nyamuk sana pun susah nak dapat. Tapi kalau dia dah sampai tahap yang rusak kan, kata tak apalah taruh ubat nyamuk ke atau terkepuk masuk. Lalat, walaupun semua api sekalipun. Jadi kita ambil daripada hadis tersebut tu asalnya tak boleh mengenakan perkara tersebut. Dan kenapa dibolehkan bunuh? Sebab dia merosak. Dia merosak. Jadi boleh dibunuh. Yang lain daripada itu, kalau dia tak rosak sangat dan kita boleh elakkan kemudaratannya dengan cara tak sampai bunuh, jangan sampai bunuh. Kalau semut dia letak aja minyak dia, misalnya dia dah lari, tak payahlah bunuh. Lagi-lagi semut hitam ada larangan khusus. Jangan bunuh, jangan spray sebarang. Kalau dia boleh halau je, jangan spray terus. Yang mati yang bunuh. Jadi demikian. Assalamualaikum. Nabi Ibrahim kan bawahan nasi perkara macam yang tangan berumbrung Okay, ya. Soalan pertama, kenapa Nabi Rasul minta rezeki daripada buah-buahan? Itu asal rezeki. Buah-buahan tu bukan buah apple saja, orange, durian. Buah-buahan itu pun buah-buahan. Yang tumbuh-tumbuhan tu apa? Padi yang kita makan tu semua, tu semua buah-buahan. Termasuk buah-buahan yang ditumbuhkan daripada pokok, itu semua kira buah-buahan. Itu adalah asas makanan kita. Bukan binatang kita makan asalnya. Walaupun tinggal kat laut, dia tak boleh makan ikan ni. Ikan basah, ikan kering. Kan masak, ikan kering, tak boleh tahan. Mesti nak makan apa? Kita makan tumbuh-tumbuhan juga. Nasi, roti dan sebagainya. Itu asal makanan. Wallahualam, itu pada pendapat saya, itu asas. Jadi kalau ada apa-apa siapa yang boleh kontrol makanan tersebut, dia boleh kontrol dunia. Lebih daripada minyak. Jadi itu nikmat apa ni yang asas. Wallahualam. Kemudian soalan kedua apa? Itu yang melalui wahyu ataupun dari belakang hijab. Ini seperti mana yang berlaku untuk Nabi Musa AS di belakang hijab. Dan ini bukan melalui perantaraan Jibril, tapi tak boleh nampak Allah SWT. Itu maksudnya. Tak ada langsung macam itu. Suara ni keluar daripada daerah api. Tapi Mu'tazilah kata api yang cakap. ataupun pokok yang cakap. Bukan Allah yang cakap. Ada bunyi-bunyi angin apa semuanya kat pokok-pokok tu, jadi keluar macam suara Allah SWT. Itu semua salah. Allah SWT kata, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan berkata-kata yang betul. Takilimah. Suara yang keluar, suara Allah SWT yang keluar dari situ. Itu bagaimana tu, tak nak cerita lah. Tapi melalui hijab, tak boleh nampak. Hijab tu maknanya apa? Pelindung. Bukan maknanya tak boleh dengar. Tadi ada satu, salah. Orang macam engkau dalam Madinah consider tanah haram. Macam dengan Baitul Maqdis. Mekah dengan Madinah saja tanah haram. Ada orang kata Baitul Maqdis tanah haram yang ketiga. Tidak. Tapi itu tiga masjid yang ada kekhususan yang lebihannya. Dari sudut apa ni, ganjaran solatnya lebih. Solat di Masjid Al-Aqsa dalam hadis yang banyak orang apa mensahihkannya 500 kali ganda. Itu solat biasa. Kalau Masjid Nabi 1000 kali ganda. Kalau Masjid Al-Haram 100,000. Solat 2 rakaat ni dah 100,000. Dan Masjid Al-Haram itu daripada sudut masjidnya. Tapi kalau daripada sudut solatnya, kata ulama, semua tanah haram itu, yakni semua masjid kat Mekah yang tanah haram tu, semua dapat pahala 100,000. Bukan Masjidil Haram tu saja yang ada bangunan tu saja yang 100,000. Tapi kalau semain kat masjid luar, even awak semain kat hotel pun, awak dapat 100,000. Tak ada beza. Bezanya kepada masjid dan sebagainya. Sedalilnya waktu haji Nabi SAW salat di Arafah kat mana? Tanah halal ke tanah haram? Arafah tu tanah halal. Arafah tu tanah halal yang keluar daripada tanah haram. Mekah tu memang Mekah. Tapi Nabi SAW sebelum dia masuk wukuf di Arafah tu, dia salat kat satu tempat tu, dan itu masih tanah haram. Dah habis, dia jamakkan Zuhur dengan Asar, jamak takdim, baru dia pergi depan, dia wukuf kat dalam tanah halal. Ya, ulama mengambil hukum daripada perbuatan Nabi SAW tersebut, menunjukkan bahawa tanah haram semuanya ada kelebihan. Kalau tidak, Nabi SAW tak buat macam itu. Itu apa dipanggil tu? Disengaja kan? Intentional dia buat macam itu. Itu lagi afdal. Baru kita masuk lepas solat. Menunjukkan ada kelebihannya, dan itu menunjukkan bahawa solat di dalam tanah haram secara umumnya lebih, dan 100,000 kali ganda lebih daripada di tempat lain. Baik, jadi kalau Baitul Maqdis tu, kalau kita baca internet dan sebagainya, mereka katakan juga tanah haram, tapi tak ada dalil. Tanah haram hanya dua. Dan tanah haram kita faham makna dia, benda-benda tadi ada hukum-hukum yang khusus. Tak boleh bunuh binatang, tak boleh ambil tumbuh tanamannya dan sebagainya. Zaman dahulu sebelum ini. Sebenarnya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, daripada dulu lagi dah tanah haram. Tak, maksudnya Baitul Maqdis. Dulu? Tak ada, ada bumi yang barakah saja. Wallah alam, tak ada pula. Dan macam itu, dia bukan tempat haji. Walaupun makan sedikit di sebuah Madinah. Walaupun kiblah ke Baitul Maqdis, tak menjadikan dia tanah haram. Ada, ada. Jadi kalau Baitul Maqdis tu masih boleh masuk orang apa? Orang kafir masih boleh masuk. Tanah haram tak boleh masuk. Jadi Mekah tu sebahagiannya tanah haram, sebahagiannya tidak, masih boleh lagi. Madinah pun sama, sebahagian tu kalau kat airport tu belum lagi tanah haram. Jadi waktu kita akan jumpa hotel Sheraton tu semua bukan tanah haram ni. Masih ada orang yang bukan Islam kat sana, walaupun dalam Madinah. Tanah haram ada dia punya borders. Baik, jadi kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat manfaat. Masukkan Allah SWT memberikan kita kefahaman Allah SWT. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.